Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Temenin di rahmeti Allah. Kembali kita berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, dan sekarang sudah sampai pada bab baru, yaitu tentang al-hajru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wal-hajru ala sittatin as-sabiyu wal-majnunu was-safihu al-mubadhiru limalih والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. Jadi ini pembahasan tentang al-hajr. Al-hajr itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya pencekalan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wal hajru ala sittatin as-sabiyyu wal as-sabiyyi as-sabiyyu bisa as-sabiyyu jadi apa namanya mubtada, kalau as-sabiyyi jadi badal kan. Faslun, fasal ini membahas tentang al-hajru pencekalan. Wal-hajru ala sittatin, dan pencekalan itu terjadi pada 6 orang. Siapa yang dicekal dan tidak, maksudnya pencekalan itu adalah tidak boleh melakukan transaksi finansial. Transaksinya dibekukan tentu oleh hakim. Jadi kita ini tidak punya kuasa, tidak punya hak penindakan terhadap orang yang kita nilai bermasalah dalam finansialnya untuk melakukan transaksi. Enggak punya, kita enggak punya hak. Tapi hakim, sultan, penguasa punya hak untuk mencekal seseorang agar tidak bisa bertransaksi karena dia punya masalah finansial. Baik untuk kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan orang lain. Gitu. Itu namanya al-hajr, pencekalan. Wal-hajru ala sittatin, dan pencekalan itu ala sittatin itu terjadi pada 6 orang. As-sabiyu, anak kecil, as-sabi yang belum balik begitu ya. Wal-majnunu, dan juga orang gila. Was-safihul mubadzilu limalihi. As-safih, orang safi itu orang bodoh, orang bloon. Orang bloon yang mubadzir limalihi, menghambur-hamburkan hartanya. Tapi untuk safi al mubadzir ini memang agak ini apa namanya agak nisbi kalau di Indonesia ya. Di Indonesia ada orang yang menghamburkan harta tapi kita enggak bilang safi. Secara syariat dia safi. Dia safi itu orang bodoh. Orang goblok. Tapi kalau di sini yang hambur-hambur harta tuh jadi selebgram. Jadi role model kan begitu. Al-hajru kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hajru kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Al-hajru fil lughati Hajar secara bahasa artinya al-man'u, yaitu larangan. Walihada yuqalu lid-daril mahutati, karena itu disebut lid-daril mahutah, untuk rumah yang dikelilingi tembok. Artinya rumah yang terlarang gitu. Rumah disebut muhajjarah. Rumahnya dilarang untuk dimasuki. Li'anna bina'aha yamna', karena bina'aha bangunannya yamna', mencegah orang untuk masuk. Wafil, jadi hajar secara istilah yaitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hajar secara bahasa adalah larangan. Wafil istilahi, dan secara istilah, al-man'u minat tasarrufi fil mal. Al-man'u minat tasarrufi fil mali, larangan untuk transaksi pada harta. Maka itu al-hajar itu tidak bisa berlaku untuk kita, dalam arti kita tidak punya hak untuk melakukan hajar atas seseorang. Yang berhak untuk melakukan hajar atas seseorang itu ya hakim, penguasa. Dia punya hak untuk menindak. Kalau kita nggak punya, maka itu dalam beberapa hal memang kita butuh penguasa, kan gitu. Butuh penguasa dalam beberapa hal. Salah satunya ini, yaitu mencegah al-man'u, melarang minat tasarrufi, untuk melakukan transaksi fil mali pada harta. Wahuwa naw'an, dan pencekalan itu sifatnya atau jenisnya ada dua. Kama asyara ilaihi syekhu, sebagaimana yang disebutkan oleh syekh. Maksudnya syekh itu mengisyaratkan bahwa al-hajar, pencekalan itu atas 6 orang. Nah, 6 orang itu dibagi dua. Satu jenis itu untuk 3 orang, satu jenis lagi untuk 3 orang yang lain. Wahuwa naw'an, jadi pencekalan itu ada dua jenis. Kama asyara ilaihi syekhu, sebagaimana sudah diisyaratkan oleh Syekh Abi Suja. Hajrun, yang pertama, hajrun limaslahatil mahjuri alaihi. Hajrun, pencekalan, limaslahatil mahjuri alaihi, untuk kemaslahatan orang yang dicekal itu sendiri. Jadi dia dicekal oleh pengadilan untuk tidak melakukan transaksi. Artinya dia nggak boleh melakukan transaksi A, B, C, dan sebagainya. Kenapa? Ya untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Wahajurun, dan pencekalan limaslahatil ghairi, untuk kemaslahatan orang lain. Jadi dicekalnya bukan gara-gara dia, tapi untuk menghindari mudarat yang akan terjadi kepada orang lain. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, jenis hajar, jenis pencekalan yang pertama, al-hajru limaslahati syakhsi nafsihi, yaitu pencekalan limaslahati syakhsi nafsihi, untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dirinya orang yang dicekal. Fa min dzalika, di antara orang-orang yang dicekal untuk kemaslahatan dirinya sendiri, as-sabiyu, fa min dhalika as-sabiyu, wa ulhiqa bihi man lahu adna tamyiz. As-sabi itu anak kecil. Sudah, anak kecil itu belum balik. Wa ulhiqa, jadi anak kecil dicekal. Artinya, apa namanya, pencekalan itu berlaku. Saya nggak tahu ya di hukum Indonesia ya. Tapi, anak kecil itu memang dicekal untuk melakukan transaksi-transaksi besar. Gitu ya. Seperti beli rumah, beli motor, yang dilakukan oleh anak kecil itu nggak boleh, tapi yang boleh melakukan itu adalah siapa? Walinya, begitu. Atau qayyim, kalau dalam bahasa yang lain itu qayyim. Qayyim itu pihak pihak yang dipilih oleh pengadilan, oleh hakim, untuk melakukan transaksi atas uang yang dia punya, kan gitu. Nah, itu namanya qayyim. Saya nggak ngelihat ya kalau di Indonesia tuh bagaimana bentuknya, tapi kalau di luar negeri kita sering lihat filmnya, kan. Sering lihat filmnya, bahkan di kalau di luar negeri itu ada beberapa lembaga yang memang tugasnya begitu. Jadi beberapa, dan itu jadi bisnis, Viv. Jadi lembaga ini ngelobi ke pengadilan supaya itu si fulan itu, orang kaya, anaknya yang ditinggal mati sama bapaknya, itu dikelola oleh dia, lembaga keuangan swasta ini. Ya gunanya apa? Ya menguasai harta. Menguasai harta gitu. Jadi yang awalnya untuk kemaslahatan si punya harta jadi enggak jadi masalah tuh. Tapi begitu sobi, fa min dzalika as-sabiyu, jadi ada tiga, ada enam kan tadi, tiga untuk kemaslahatan dirinya, tiga untuk kemaslahatan orang lain. Wa ulhiqa bihi, dan disamakan, ilhaq, disamakan hukumnya bahwa ini dicekal untuk kemaslahatan dirinya sendiri, itu man lahu adna tamyiz, orang yang punya kemampuan membedakan lebih rendah. Man lahu adna tamyizin, orang yang punya adna kemampuan lebih rendah, tamyiz, untuk membedakan mana baik mana benar, mana salah mana enggak salah, mana bijak mana bukan bijak. Jadi lebih rendah. Sobi itu kan punya mumayyiz, sobi itu masih udah mumayyiz tapi belum baligh, jadi dia bisa membedakan, tapi umur yang belum balik itu masih belum dewasa untuk bisa mandiri melakukan transaksi. Nah, maka orang-orang yang lebih rendah kemampuan membedakan tamyiz mana baik mana benar, itu juga lebih layak untuk dicekal. Walam yakmul aqluhu, dan akalnya belum sempurna. Wa minhu al-majnun, di antaranya adalah orang gila. Orang gila kan tamyiz kemampuan membedakannya rendah. Walam yakmul aqluh, akalnya belum sempurna. Wa minhu al-majnun, di antara mereka adalah orang gila. Wa ulhiqa bihi an-na'im, dan disamakan hukumnya bahwa dia dicekal karena sebab kemaslahatan dirinya, yaitu orang yang tidur. Walaupun tidur sama anak kecil sama orang gila kan beda ya. An-na'im tuh mukallaf, aslinya mukallaf gitu. Tapi ketika tidurnya, dia tetap mukallaf. Cuman dia transaksinya tidak disahkan. Karena mukallaf itu orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Orang yang tidur itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tapi aslinya mukallaf. Cuman dalam keadaan tidurnya, dia sama seperti orang yang tidak punya kemampuan membedakan. Mana baik, mana buruk. Jadi disamakan. Wa ulhiqa bihi an-na'imu, disamakan juga orang yang tidur. Fa inna tasarrufahu batilun. Orang yang tidur itu tasarufnya, transaksinya batil. Mungkin gak orang tidur melakukan transaksi? Ya ada aja sih ya. Orang tidur jalan-jalan juga ada. Apalagi di sekarang transaksi tinggal pakai HP. Ya kan, tato dia duduk matanya merem. Cuman jempolnya kan tahu mana posisi Tokopedia. Walam yakmul indah. Di sini aqluh. Yang sab wa ulhiqa bihi man lahu adna tamyizin wa lam yakmul indahu, wa lam yakmul berarti tidak sempurna tamyiz indahu di sisi. Jadi yakmulnya fa'ilnya tamyiz, kalau aqluh fa'ilnya ya, jadi aqluh itu fa'ilnya. Tapi dua-duanya bisa dipahami. Wa lam yakmul aqluhu, akalnya belum sempurna, ya memang seperti itu. Walam yakmul indahu juga sama. Tapi yang paling enak akluh. Yang lebih bagus akluh. Wa ulhiqa bihi an-na'imu fa inna tasarrufahu batilun. Wa minhu, dan diantara yang juga dihajar, dicekal untuk kemaslahatan dirinya, hajru as-safih, yaitu mencekal, pencekalan terhadap safih. Safih itu orang, safih itu aslinya ahmak. Ahmak itu bego, bego banget. Apa kalau bahasa anak sekolah, goblok. Itu namanya safih. Wa ulhiqa bihi, safih itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Mungkin safih itu orang yang punya akal dan akalnya sempurna. Tapi dia tidak bisa mengontrol hasrat nafsunya untuk terus mengeluarkan hartanya, menghambur-hamburkan harta. Maka dikatakan sebagai safi. Jadi mengeluarkan harta untuk, bukan untuk kebutuhan yang primer dan berlebihan. Dan itu banyak terjadi sekarang di Indonesia. Orang gak nyebutnya safi, tapi orang nyebutnya sultan. Kan ya, kalau syariat bilangnya safi itu. Dan saya lebih cocok bilangnya sah. Dan itu kan gak bagus juga ya, di tengah di tengah pandemi gini kemudian memamerkan harta, hambur-hamburin, itu sesuatu yang apa ya, Dan orang nggak tahu kenapa orang demen sama kayak gitu. Padahal itu perilaku kebodohan. Wa ulhiqa bihi saqran, kemudian juga disamakan dalam hal ini, berarti ada empat nih. As-sabiyu wal majnun was-safihu wal wasaqran. Wa ulhiqa bihi saqran, dan disamakan dalam ini as-saqran. Shopaholic. Iya, shopaholic ya. Jadi apa aja, kalau shopaholic itu belanja. Kalau iya belanja, dan ini kemudian dipamerkan dan seterusnya. Saya juga masih enggak kebayang ya, orang beli tas, timbang tas doang sampai 13 juta. Ada yang 20 juta. Cuman tas doang, Pip. Yang isi dalamnya cuman 10 kali 15 cm. Dalamnya tuh 15 kali 10 cm. Tingginya 10 cm, segitu doang. Tas ada yang 1 M. Iya, makanya dalam pandangan syariat tuh orang safih itu. Tapi hukum kita itu belum menggapai itu, belum bisa apa namanya menggapai orang-orang mubazir itu untuk dicekal, nggak bisa kan gitu. Iya, artis beli tas, tasnya seharga rumah kita. Rumah kita harganya sekian ratus juta, itu tas dia. Saya nggak tahu tuh mikirnya bagaimana gitu. Wa ulhiqa bihi saqran, dan disamakan hukumnya saqran orang yang mabuk. Tapi orang mabuk tuh tasarrufuhu dalam kitab muamalat sebelumnya kita baca, saqran tuh jual belinya sah ya. Jual belinya sah. Tapi kemudian dibedakan, kalau saqran yang jual belinya sah itu sebagai taghlidan, sebagai hukuman, rasain lo. Suruh siapa mabuk, gara-gara mabuk lu jualan rugi, lu beli juga sial kan begitu. Itu taglid. Maka itu dibedakan antara orang yang sakron li ta'addi nafsihi, karena sebab abai dirinya sendiri, jadi dia lalai, dia mabuk gara-gara dirinya sendiri, dengan orang yang mabuk ya min gairi gardihi, tanpa dia pengen, dia enggak mau mabuk, cuman dia tiba-tiba dia makan sesuatu, dia minum sesuatu yang membuat dia mabuk. Maka orang kayak gini dicekal, pencekalan untuk kemaslahatan dirinya. Tapi kalau mabuknya karena sebab tafrid, emang dia sengaja mau mabuk, maka jual beli yang sah itu taglidan, sebagai bentuk hukuman, derak bagi dia begitu. Wa ulhiqa bihi saqran, wal aslu fi dzalik, dan dalil tentang apa yang kita sebutin bahwa hajar untuk kemaslahatan dirinya ini berlaku untuk sobi, untuk al-majnun wal juga safih, qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Di tengahnya Allah mengatakan, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan, kalau seandainya orang yang punya utang itu safihan, adalah orang bodoh, ay mubadziran walau kabiran, ya safihan itu orang yang menghambur-hamburkan harta. Artinya dia punya utang, kemudian dia menghambur-hamburkan harta, jatuhnya safih. Walau kabiron, walaupun orangnya besar. Au dha'ifan, atau dia adalah anak kecil. Saghiron au kabiron mukhtadlan. Au dha'ifan itu artinya lemah. Artinya saghiron, anak kecil, au kabiron, atau orang dewasa, mukhtadlan yang cacat. Cacat otaknya tentu. Aula yastati'u ayyumillahu, atau orang-orang yang tidak bisa menulis, maksudnya adalah majnun, orang yang gila. Falyumlil waliyuh, maka semua transaksi yang dia lakukan itu safihan au dha'ifan au la yastati'u ayyumillahu, itu tiga orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu safihan au dha'ifan, anak kecil yang mukhtalan, yang belum sempurna akalnya, au la yastati'u ayyumil, dan dia tidak bisa menulis, maksudnya tidak bisa melakukan pencatatan atas transaksinya itu, majnun, tiga orang itu, falyumlil waliyuh, maka ditulis oleh walinya, oleh orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi wali atas transaksi-transaksi yang dilakukan. Ya, itu tadi ya, kalau di Indonesia saya belum pernah nemu ada lembaga yang melakukan itu. Kalau pengadilan ya iya, tapi ada lembaga swasta gitu ya. Kalau di luar negeri kan kita sering, saya gitu sering lihat di beberapa film tuh ada apa namanya lembaga-lembaga yang mana apa istilahnya, dan dia ke pengadilan tiap hari ngajuin nama Fulan bin Fulan, ya kan, ngajuin nama Fulan bin Fulan supaya dicekal karena udah ketuaan, Fulan bin Fulan dicekal karena nggak punya orang tua, nanti duitnya kan yang megang, nah, gitu. Dan pengadilan tuh membolehkan dia kayak apa lembaga pengasuhan anak kayak gitu. Akhbar subhanahu wa ta'ala anna haula'i tanubu anhumul awliya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita anna haula, bahwa mereka itu yang disebutkan safihan au safihan au dha'ifan au la yastati'u ayyumil, tiga orang ini yanubu anhumul awli tanubu anhumul awliya, mereka diwakilkan oleh wali-wali mereka. Wa qala ta'ala wabtarul yatama, Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam ayat lain wabtarul yatama, maksudnya itu termasuk anak-anak yatim juga adalah orang yang diwakilkan transaksinya. Dan yatim itu dalam sebuah hadis layut maba'dal buluk, tidak ada yatim setelah dia balik. Artinya yang kalau disebut yatim itu berarti anak kecil yang enggak punya anak dan dia belum balik gitu. Wallahu a'lam. Qala, kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan wal muflis alladhi irtakabat hudduyun, dan orang yang muflis alladhi irtakabat hudduyun, yang apa irtakabat hudduyun itu yang di apa di apa sih artinya dililit hutang, termasuk dia orang yang dicekal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan. Ayam mahar. Wal muflisul ladzi irtakabathu ad-duyun wal maridul makhufu alayhi fi ma zada 'ala ath-thuluts wal 'abdul ladzi lam yu'zan lahu fi at-tijarah. Yaitu tiga orang lagi disebutkan al muflis, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Alladzi irtakabat hudduyun, yang dijerat oleh hutang, iya, dililit oleh hutang. Wal maridul makhufu alaihi, dan orang yang sakit yang dikhawatirkan kematian. Fi mazada ala sulus, dalam transaksi yang lebih daripada sepertiga hartanya. Wal abdulladzi lam yu'zan lahu fit tijarah, yaitu budak yang tidak diizinkan oleh tidak diizinkan fit tijarah, untuk bertransaksi jual beli. Hadza huwa an-naw'u tsani, ini jenis pencekalan yang kedua. Wa huwa al-hajru li haqqil ghairi, yaitu hajr untuk hak dan kemaslahatan orang lain. Fa hajrul muflisi, hajr muflis mencekal orang yang bangkrut. Orang yang muflis itu berarti orang muflis tidak berarti bangkrut, Fif, ya. Orang muflis itu bisa berarti adalah orang yang uangnya atau hartanya itu tidak bisa mengcover utangnya. Dia punya duit sih 1 miliar, tapi utang yang dia punya 2 miliar. Itu juga bagian daripada muflis tuh. Jadi muflis tuh tidak bisa diartikan hanya orang-orang yang habis duitnya doang, enggak. Hanya orang bangkrut, enggak. Tapi muflis juga termasuk orang yang punya uang, tapi nilainya tuh justru terkubur sama utangnya. Jadi punya, kan kemarin tuh ada LHKPN ya, laporan keuangan itu para pejabat, nah, kan ya. Jadi nilai hartanya tuh 500 juta, 200 juta, tapi utangnya misalnya 700 juta. Nah, itu juga muflis itu jatuhnya. Fahajrul muflisi, maka dicekal itu orang muflis lihaki ashabi duyun, untuk kemaslahatan orang yang punya utang terhadap dia itu. Falaya, untuk kemaslahatan piutangnya. Gitu. Falaya sihu bay'uh, maka orang yang muflis itu, tentu ini dengan laporan pengadilan nih, laporan kepada pengadilan. Jadi pihak, dan itu kalau ini terjadi banyak di Indonesia nih. Ada satu pihak tertentu, lembaga bisnis tertentu lapor ke pengadilan untuk melakukan pencekalan terhadap Fulan bin Fulan, terhadap perusahaan A, karena perusahaan A punya utang sinilai ini gitu. Kan itu banyak terjadi tuh ya. Jadi dicekal. Fala yasihu bay'uh, maka orang yang muflis itu tidak sah jual belinya. Wa i'taqu, dia juga tidak sah membebaskan budaknya. Wa kitabatuhu, atau menjanjikan mukatabah terhadap budaknya. Wa hibatuhu, dan juga tidak sah hibahnya. Alal azhar, menurut pendapat yang kuat dari qaulnya Imam Syafi'i. wa kadza jami'ut tasarrufat, dan begitu seluruh transaksi al-mufawwitati lil mali, yang menghamburkan harta, al-mawjudi halat tasarruf, yang ada ketika terjadi harta. Maksudnya menghamburkan harta seketika. Karena mungkin ada transaksi yang hartanya habisnya nanti kemudian. Karena fidzimah utang. Maka pengadilan, hakim harus mencekal dia untuk seluruh jenis transaksi yang transaksinya itu mufawwitah lil mal. Menghamburkan harta. Mufawwitah itu bukan berarti menghamburkan. Bukan. Ya, dia mau beli mobil. Tapi kan beli dia untuk mobil tersebut tuh namanya menghamburkan harta, bukan pada tempatnya. Karena tempatnya tuh dia bayar utang dulu. Tapi dia malah beli mobil itu jatuhnya menghamburkan harta karena ada hak orang lain yang artinya terabaikan. Mufawwitah. Jadi dia menghamburkan harta al-mawjud yang ada, yang dia punya halat tasarrufi ketika transaksi itu terjadi. Li'annahu tasarrufun tafutu yafutu haqqal ghaira gitu. Li'annahu tasarrufun, karena belinya dia tadi, kalau kita contohin mobil, karena belinya dia terhadap mobil tersebut itu tasarrufun, adalah transaksi yafutu haqqal ghairi, yang mengabaikan hak orang lain. Falayan fudu, maka tidak sah jual belinya. Falayan futu, tidak yalzam, artinya tidak mengikat, bisa dibatalkan. Fihi tasarrufu, transaksinya. Wa illa, kalau enggak dicekal gitu, la batala faidatul hajri, maka ya apa gunanya dicekal. Jadi pencekalan itu gunanya untuk kemaslahatan orang lain. Kalau dia beli dibolehin, dia jual dibolehin lah. Ya gunanya dicekal apa? Gunanya dicekal tuh agar harta yang dia punya sekarang itu dialokasikan sesegera mungkin kepada utang yang dia punya. Kalau kemudian kita bolehin dia beli gitu, la batala faidatul hajri, maka batal itu, artinya tidak ada kemudian faidah. Pencekalan itu akhirnya enggak ada. Jadi pencekalan yang dimaksud itu bukan cuma hartanya di apa namanya hartanya dialokasikan kepada piutang, tapi juga dibekukan transaksinya untuk menunaikan hak orang lain begitu. Wa amma hajrul marid, dan kemudian yang kedua, kan yang tadi yang pertama muflis. Jadi jenis pencekalan yang kedua ini adalah pencekalan untuk kemaslahatan orang lain. Yang pertama muflis, yang kedua adalah orang sakit yang dikhawatirkan kematiannya pada transaksi yang nilainya lebih dari sepertiga hartanya. Wa amma hajrul maridi, sedangkan pencekalan terhadap orang sakit, fa innahu lihaqqil warasati, karena pencekalan yang dilakukan tuh lihaqqil warasah, untuk kemaslahatan, untuk haknya para ahli waris. Fi mazada ala thulusi ba'da duyun, pada harta yang lebih dari sepertiga ba'da duyuni, setelah hutangnya dibayar. Maksudnya setelah, jadi maksudnya gini, ini ada orang sakit, sudah diprediksi oleh dokter ini penyakit, ya bisa sembuh, cuman umurnya udah ketuaan, sudah tidak mampu lagi menahan hidup dan seterusnya, ini bakal meninggal. Dia punya harta katakanlah 3 miliar biar enaknya itu. 3 miliar. Sepertiga hartanya itu kan 1/3 gitu, 1/3. Sepertiga hartanya ya 1/3. 1/3 itu kan 1 miliar gitu. Maka si pengadilan itu berhak kemudian mencekal orang ini untuk melakukan transaksi lebih dari 1 miliar, lebih dari 1/3 hartanya. Atau kalau katakanlah dia punya utang, utangnya 500 juta misalnya, berarti kan sisanya 2,5M. 2,5M itu 1/3 berapa? Pokoknya kira-kira gitulah. Jadi pengadilan tuh membuat dia dicekal, dibekukan hartanya yang lebih dari 1/3. Jadi 1/3 dia boleh mengapa-ngapain silahkan, tapi seperti lebih dari itu tidak boleh. Wala hajra alaihi fi thulusi malihi, dan tidak ada pencekalan terhadap dia pada 1/3 hartanya. Jadi 1/3 hartanya boleh, tapi lebih dari 1/3 enggak boleh dicekal oleh pengadilan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan ahli warisnya. Wal i'tibaru bihalatil mauti ala sahih. Tapi pendapat yang sahih, i'tibar pencekalan itu bihalatil mauti, terjadi ketika dia wafat. la bi waqtil wasiyah. Artinya ketika dia nih si waris ngomong, itu rumah gua yang di jalan sekian nomor sekian, dia wasiat nih lagi berbareng di rumah sakit, itu rumah gua yang nomor sekian bulan nomor sekian jalan sekian tuh kasih aja ke Pak Ustadz nih. Kasih ke Pak Ustadz atau kasih ke supir kita. Ternyata rumah yang disebut itu ketika wasiat boleh dia ngomong gitu, karena pencekalan itu terjadi nanti ketika meninggal. Ketika dia meninggal maka kemudian diketahui ada transaksi ketika sakit, yang sakitnya menyebabkan dia meninggal itu lebih dari sepertiga, maka itu dibatalkan. Kita sahkan sepertiganya, dan itu fikih ya, syariatnya begitu memang. Kita batalkan sepertiganya, yang lebih dari sepertiga kita batalkan, sepertiganya kita bolehin. Ternyata rumah yang diwasiatkan itu nilainya misalnya 800 juta. Apakah 800 juta itu nilainya sepertiga dari harta dia atau tidak? Jadi ketika dia ngomong wasiat mah nggak apa-apa, udah tanda tangan silahkan sah. Tapi nanti ketika meninggal setelah diperiksa ternyata wasiatnya lebih dari sepertiga, maka sepertiganya itu kita sahkan, yang lebih daripada itu kita batalin. Itulah biwaktil wasiat, itu maksudnya. Jadi al-i'tibaru bihalatil maut. Jadi pencekalan itu waktunya terjadi ketika dia meninggal. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, la biwaktil wasiyah. Gitu. Tidak ketika wasiat, ngomong wasiat. Jadi bedanya wasiat sama waris, waris tuh gak perlu diomongin. Artinya gak usah ngomong, meninggal jadi warisan. Tapi kalau wasiat tuh kudu ngomong, kudu ada akadnya. Dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Dan wasiat itu nilainya lebih, tidak boleh lebih dari sepertiga. Falau awsa, ini masalah baru. Falau awsa bi aktsari min thuluthi malihi wala waritha lahu fahiya batilatun bin nisbati ila zaidi ala thuluthi. Falau awsa, kalau keandainya ada orang yang sebelum wafat dia berwasiat bi aktsari min thuluthi malihi, dan wasiatnya itu lebih daripada sepertiga hartanya, wala waritha lahu, dan dia enggak punya ahli waris. Dia enggak punya ahli waris. Dia berwasiat lebih dari sepertiga dan dia tidak punya ahli waris. Fahiya batilatun, maka wasiatnya itu batil. Batal wasiatnya binisbati ila zaid, pada nilai yang lebih daripada sepertiga. Jadi katakanlah dia punya 3M, dia wasiatnya 1,5M. Nah, setengah M-nya itu kita batalin. Tapi 1M-nya kita sahih. Karena 1M itu sepertiga hartanya. Watasihu fi thuluts, dan sepertiganya sah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala a'taakum inda wafatikum thulutsu amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Innallaha, sesungguhnya Allah a'taakum, memberikan kepada kalian inda wafatikum, ketika kalian wafat, thulutsu amwalikum, sepertiga harta kalian. Jadi sepertiga harta kan Allah berikan, silahkan mau diapain aja. Ziyadatan fi amalikum, sebagai tambahan pada amal kalian. Jadi sepertiga itu silahkan. Tapi lebih daripada sepertiga itu hak ahli waris, jangan diapa-apain. Sepertiganya silahkan, mau sedekahin silahkan, sebagai tambahan amal bagi amal-amal kalian. Wa in kana, itu kalau yang pertamanya kondisinya kalau dia wasiat lebih dari sepertiga dan dia enggak punya waris, enggak punya anak cucu, enggak punya anak, enggak punya ahli waris. Maka yang sepertiga kita sahin, lebih dari sepertiga kita batalin gitu. Terus kalau enggak punya waris, duitnya kemana? Duitnya ke Baitul Mal. Jadi kan sebab warasah itu ada 4, Fif. Jadi sebab gimana orang dapat warisan itu 4. Pertama sebab nasab, keturunan, jadi anak-anaknya tuh dapat warisan. Yang kedua sebabnya nikah, istri. Yang ketiga sebabnya pembebasan budak. Kalau ada budak kemudian dibebasin, setelah bebas dia merdeka, kemudian dia bertransaksi jadi kaya. Ini budak ketika meninggal nih salah satu ahli warisnya siapa? Tuh dulu tuan yang memerdekakan tuh jadi ahli waris. Kalau nomor satu nggak ada, nomor dua nggak ada, nomor tiga nggak ada, nomor empat siapa? Nomor empat tuh Islam. Jadi kita ini dapat jatah waris dari siapa? Dari orang yang gak punya tiga ini. kepada siapa ini Islam? Kepada Baitul Mal. Kepada jadi orang yang enggak punya ibadah Baitul Mal. Cuman kalau di Indonesia saya bingung ya, kalau enggak ada ahli waris jatuhnya kemana tuh? Ke Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan kan kata Imam Taqiyuddin Al-Isni itu kita enggak boleh percaya. Enggak boleh percaya. Kan ya, Imam Taqiyuddin Al-Isni kalau ngomong penguasa tuh kan begitu. Statusnya jelek mulu. Jadi seperti itu. Jadi orang dapat warisan tuh karena sebab dia nasab, karena sebab dia nikah, karena sebab dia membebaskan budak, atau yang keempat, karena sebab Islam. Dari mana dapatnya? Dari status orang yang enggak punya waris dan hartanya itu jatuh ke Baitul Mal. Karena jatuh ke Baitul Mal, maka dimanfaatkan oleh kita semua nih orang-orang Islam. Wa in kana lahu warisun, tapi kalau dia punya ahli waris, dia berwasiat lebih dari sepertiga, tapi dia punya ahli waris. Fasayati, maka akan nanti datang penjelasan. Jadi kejelasannya gimana nih kalau dia punya ahli waris? Nah, itu fasayati, nanti akan ada penjelasannya. Wa amma kaunul mardu makhufan, sedangkan status bahwa marid itu sakit itu adalah, makanya kan i'tibarnya itu nanti ketika dia wafat. Tapi ketika dia wasiat ngomong itu enggak boleh, enggak dilarang, silahkan. Cuman nanti dilarang ketika dia meninggal dan ketahuan bahwa wasiatnya lebih dari sepertiga. Wa amma kaunul marudu makhufan, sedangkan status sakitnya itu harus sakit yang makhuf. Makhuf itu yang memang dikhawatirkan meninggal dunia, falabudda min, dan itu status yang harus. Jadi enggak boleh sakit biasa, oh dia udah sakit nih, maka sepertiganya enggak boleh di lebih dari sepertiga kita cekal, enggak bisa. Jadi harus marid sakit yang memang dikhawatirkan kematian, dan itu pun enggak langsung dilarang, tapi waktu larangannya ketika dia sudah meninggal. Falabudda minhu, dan itu harus. Wa bayanuhu, dan tentang penjelasan tentang ini maksudnya wasiat lebih dari sepertiga, ya nanti akan datang penjelasannya fil wasiyah, dalam masalah wasiyah insyaallah ta'ala. Wa ammal hajru, sedangkan hajr, pencekalan fil abdi terhadap budak, fali ajli sayyidihi, maka itu untuk kemaslahatan tuannya, kemaslahatan si yang punya budak tersebut, tuannya gitu. Fala yasihu minhu, maka tidak sah dari dia, dari budak, bighairi izni maulah, tanpa ini enggak ada yang beda. Fali ajli sayyidihi, benar. Ada enggak yang beda? Fali ajli sayyidihi, ini benar. Untuk kemaslahatan tuannya. Fala yasihu minhu bighairi izni maulah, maka tidak sah jual belinya, transaksinya dari si budak itu bighairi idni maulah, tanpa izin daripada tuannya. Li'annahu la mala lahu wa la wilayah, karena budak itu la mala lahu, dia tidak punya hak harta, wa la wilayah, dan dia tidak punya hak perwalian. Falihadza la tasila yasihu tasarrufu, karena itulah kemudian transaksinya tidak sah begitu. Wa ahmala syekhu, akan tetapi Syekh Abi Syuja Ahmal mengabaikan asya, beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang diabaikan oleh Syekh Abi Syuja. Artinya Syekh Abi Syuja nyebutin cuma 6 orang doang, padahal masih banyak orang yang dicekal. Min hadi antaranya hajrul murtadi, orang murtad li ajil muslimin, orang yang murtad dihajar itu transaksinya untuk kemaslahatan orang-orang mukmin. Itu kalau hukumnya hukum syar'i, maksudnya hukum mahkamahnya mahkamah syariat. Jadi orang yang murtad itu dicekal hartanya juga dicekal. Untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan orang-orang muslim. Gitu. Maksudnya hartanya itu kewajiban zakat. Dia tidak boleh kemudian mentransaksikan kecuali hak-hak harta terhadap orang muslim lainnya ditunaikan. Murtad itu. Dan gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah ini kita lanjutkan besok hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keluangan waktu untuk terus mengkaji ilmu agama Allah, dan diberikan kepahaman dan keterbukaan hati dan pikiran dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para guru-guru kami, para asatidz, para tokoh masyarakat, para ajengan.